ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya pada hari ini kita diperintahkan untuk memperbanyak selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya yaumul qiyamah, hari kiamat, memiliki banyak nama yang mana masing-masing nama menunjukkan kedahsyatan hari tersebut. Di antara namanya adalah As-Sa'ah. Dinamakan As-Sa'ah karena hari tersebut datang secara tiba-tiba tanpa diduga. Dan juga dinamakan dengan At-Tammah. Dinamakan At-Tammah yaitu hari malapetaka. Semua orang akan mendapatkan malapetaka itu tanpa terkecuali dan tidak ada yang bisa terhindar darinya. Dan juga dinamakan dengan As-Sakhah pada hari di mana sangkakala ditiup. Dan juga pada hari tersebut dinamakan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Semua orang akan menyesal pada hari tersebut. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Asyur rahimahullahu taala, Al-Hasrah adalah An-nadamatu syadidah Ad-da'ihatu ila talahuf. Kata beliau rahimahullahu taala, Al-Hasrah adalah penyesalan yang besar yang mengantarkan pada kesedihan yang mendalam. Itulah juga termasuk dari nama Yaumul Qiyamah adalah Al-Hasrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun." Wahai Muhammad, peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan tatkala diputuskan mana penduduk surga dan mana penduduk neraka dalam keadaan mereka lalai ketika di dunia. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di yaumul qiyamah sangat tepat ketika dinamakan hari penyesalan, dikarenakan semua orang menyesal, terlebih lagi orang-orang kufar, orang-orang kafir yang mereka kekal di dalam neraka dan tidak akan mati selama-lamanya. Mereka senantiasa merasakan siksaan api neraka selama-lamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yuja'u bil yaumil yuja'u bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu kabshun amlah fayuqafu bainal jannati wan nar fayuqalu ya ahlal jannah hal ta'rifuna hadha fayashraibuna wa yanzurun wa yaquluna na'am hadzal maut wa yuqalu ya ahlan nar hal ta'rifuna hadha fayashraibuna wa yanzurun wa yaquluna na'am hadzal maut fayu'maru bihi wa yuzbah thumma yuqalu ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkan yang namanya kematian dengan bentuk seperti domba yang berwarna abu-abu. Fayuqafu bainal jannati wan nar, kemudian diletakkan antara neraka dan surga. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, apakah kalian mengetahui apa ini? Kemudian penduduk surga menjawab, ya, itu adalah kematian. Kemudian ditanyakan pula kepada penduduk neraka, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengetahui apa ini? Penduduk neraka pun mengatakan, ya, itu adalah kematian. Fayu'maru bihi wa yuzbah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk disembelih kematian tersebut. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, khuludun fala maut. Dan juga perkataan yang sama dikatakan oleh penduduk neraka. Artinya, ketika kematian tersebut telah disembelih, maka tidak ada lagi yang namanya kematian. Khuludun, kekal di dalamnya. Maka kekallah penduduk surga dan kekallah penduduk neraka dengan siksaan-siksaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melewati sebuah bukit pasir. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu menangis. Maka dikatakan oleh salah seorang yang berada di sekitarnya, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis? Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, aku sedang mengingat penduduk neraka. Falau kanu mukhalladina fin nari bi'adadi hadzal raml lakana lahu amadun yamudduna ilaihi a'naqahum walakinnahul khuludu abada. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya sedang mengingat penduduk neraka. Kalau seandainya penduduk neraka itu diazab, disiksa selama berjuta-juta tahun sebagaimana banyaknya butiran-butiran pasir pada bukit yang ada di sini, kata beliau, yang kemudian setelah itu mereka ada harapan untuk bebas dari siksaan api neraka, maka niscaya mereka akan senang. Namun kata beliau radhiyallahu taala anhu, walakinnahu khuludun, mereka kekal di dalamnya walaupun berjuta-juta tahun, walaupun berapa lama, mereka tidak akan keluar dari api neraka, mereka terus disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita di dalam banyak ayatnya tentang penyesalan di hari akhir. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencontohkan di dalam Al-Quran dengan banyak contoh orang-orang yang menyesal dengan amalan-amalannya di dunia, dengan perbuatan-perbuatannya ketika di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya, walau tara idh uqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika engkau melihat tatkala mereka diberhentikan atau dihadapkan kepada api neraka, mereka mengatakan, ya laitana, seandainya kami bisa dikembalikan di dunia, niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami akan menjadi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyesal dikarenakan di dunia ini mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau mematuhi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu meninggalkan amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Dan sebaliknya, mereka selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Ketika di neraka mereka menyesal. Mereka minta untuk dikembalikan kalau bisa. Namun tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengembalikan mereka ke dunia ini. yang ada adalah mereka kekal di dalam api neraka bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kufar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh di dalam ayat Al-Qur'an tentang orang-orang yang menyesal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana orang-orang yang zalim mereka menggigit kedua jarinya, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, jika seandainya dahulu ketika aku di dunia menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutanku. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Namun betapa celakanya aku. Aku telah menjadikan fulan sebagai teman dekatku sekaligus panutanku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani, yang mana dia telah menyesatkanku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula, dan syaitan adalah pengkhianat bagi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, di hari penyesalan yang tidak berguna bagi siapapun, catatan amalan kita, kita sudah terima. Di sana terdapat berbagai macam dosa yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita semua. Namun sama sekali tidak berguna hari penyesalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah untuk senantiasa mempersiapkan amalan-amalan kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hendaknya mengisi sisa-sisa umurnya dengan takwa dan amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengingatkan kepada hamba-hambanya agar mereka tidak menyesal di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsurun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan kembalilah engkau kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kalian yang kalian tidak sangka-sangka, tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak bisa ditolong lagi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun." Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Qur'an sebelum datang azab padamu secara tiba-tiba dan kamu tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam sebuah tafsirnya bahwa hari penyesalan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik, bahkan dirasakan juga oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyesal yang sudah berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka menyesal kenapa tidak lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang setelah melakukan sholat, mereka juga menyesal kenapa sholatnya tidak dikhusyukkan atau tidak lebih dikhusyukkan lagi ketika di dunia. Orang yang sudah bersedekah juga menyesal kenapa sedekahnya tidak diperbanyak dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam meraih kebaikan dengan sebaik-baik mungkin, dengan semaksimal apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari harta, tenaga, fisik, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salat.